itu di tahun yang sama. Ketika Rasulullah SAW juga berdiri di tempat tersebut. Tsumma baka Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar Siddiq menangis. Beliau menangis teringat Rasulullah SAW tercekap, tidak bisa berbicara. Disebutkan dalam keterangan yang lain, 3 kali beliau tercekap meneruskan pembicaraannya, tidak bisa dikarenakan beliau menangis, dikarenakan makamnya Rasulullah SAW. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, alaikum bis-sidqi fa innahu ma'al firq wa huma fil jannah. Hendaklah kalian memiliki sikap jujur, sebab kejujuran itu senantiasa bersama dengan kebajikan, kebaikan, dan dua-duanya tempatnya di surga. Wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hati kalian dari sikap dusta. Fa innahu ma'al fujur, sebab dusta itu akan bersamaan dengan fujur, tindakan kefasikan, kejelekan, kejahatan. Wa huma finnar, dan dua-duanya di neraka tempatnya. Wasarullah al-mu'afa, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala al-mu'afa, yakni keselamatan dari berbagai macam bala, keselamatan dari berbagai macam musibah, ujian, cobaan, penyakit dan semisalnya. Fa innahu lam yu'ta ba'da al-yaqin khairun min al-mu'afa, sebab seseorang hamba itu tidak diberi anugerah setelah keyakinan anugerah yang lebih baik daripada al-mu'afa. Jadi anugerah yang terbaik al-yaqin, merasa yakin dengan agamanya, dengan al-haq yang dia perlu selama ini. Setelah itu al-mu'afa, Allah selamatkan dia dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam bala, dari berbagai macam fitnah, penyakit dan semisalnya. Tidak ada anugerah yang lebih baik setelah keyakinan daripada al-mu'afa. Wala taqatu'u, dan kalian jangan saling memutus hubungan. Wala tadabaru, juga jangan saling tadabur, jangan saling memberikan punggung ketika berjumpa, ketika bertemu. Wala tahasadu, juga jangan saling hasad. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Indah. Ini isnad yang sahih. Dari zahir isnadnya, ini merupakan pernyataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada kalimat alaikum bis-sidqi, dan yang sampai terakhir dari zahirnya itu merupakan ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Namun barakallahu'alaikum disebutkan dalam banyak keterangan, dalam banyak riwayat, itu juga merupakan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik, al-muhim barakallahu'alaikum. Di dalam riwayat ini, khanafitina azzakumullah, terdapat sekian banyak pembahasan yang itu merupakan nasihat dan wasiat yang disampaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau sebagai khalifah. Pertama kali beliau diangkat sebagai khalifah, resmi sebagai seorang khalifah, bangkit berdiri di depan masyarakat kaum muslimin, menyampaikan poin-poin yang beliau utarakan tadi, yang itu merupakan kutipan-kutipan dari sabda Rasulullah SAW. Yang pertama beliau mengatakan, alaikum bis-sidqi, wajib atas kalian memiliki sikap jujur. Jujur itu as-sidqu mengandung makna yang sangat luas, yaitu mutabaqatul waqi', sesuai dengan kenyataan. Itu sirkul. Asirkul di sini umum, meliputi semua hal. Sidqun fil i'tiqad, sidqun fil aqwal, sidqun fil af'al. Jujur dalam perkara i'tiqadnya, keyakinan-keyakinannya. Jujur di dalam aqwal, ucapan-ucapannya. Jujur di dalam perbuatannya. Hingga umum. Pengertian sidqun fil i'tiqad, jujur di dalam i'tiqadnya, artinya i'tiqadnya dia, akidah dia sesuai dengan syariat. Maka barang siapa yang akidahnya sahihah, akidahnya sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka dikatakan shadaqa fi akidatih. Betul, jujur akidah. Tapi kalau kemudian dia menyimpang akidahnya, dikatakan kadzdzaba fi akidatih, dusta dalam akidah, tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya. Jadi dikenal dengan sebutan inharaf, telah menyimpang dalam akidah. Begitu pula terkait dengan shidqun fil aqwal, jujur dalam berucap, artinya apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan apa yang dia amalkan dan sesuai dengan bimbingan syariat. Qawlu shidqin, ucapan yang jujur, itu ucapan yang sesuai dengan kenyataan. Mutabiqun lil waqi'. Begitu pula al-fa'al, perbuatan-perbuatan barakallahu fikum, shidqun bil af'al, jujur dalam berbuat, artinya perbuatan dia sesuai dengan syariah. Namun kemudian kalimat shidqun ini lebih dominan digunakan untuk ucapan. Ketika dikatakan shadaqa fulan, telah jujur si fulan, yakni ucapannya. Itu namanya isti'mal. Jika dari penggunaan-penggunaan kalimatnya, kalimat shidqun jujur itu untuk ucapan. Namun secara maknanya sangat luas ya. Sehingga yang namanya shidq mutabaqatul waqi', sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan, kalau terkait dengan perkara syariat, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf ulama, meliputi jujur akidahnya, ucapannya, perbuatannya, wahai. Ketika dikatakan shadaqa fi da'watihi, dia jujur dalam dakwahnya. Artinya dakwah dia dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salaf ulama, sesuai dengan kenyataannya, bukan semata-mata ucapan, bukan semata-mata ucapan. Demikian seterusnya. Sehingga sangat luas yang namanya as-shidq, meliputi semua aspek agama dan semua aspek kehidupan kita. Sehingga beliau mengatakan fa'innahu ma'al bir, yang namanya as-shidq, jujur itu pasti berkaitan dengan kebaikan. Itu otomatis. Yang namanya al-bir, kebajikan-kebajikan juga demikian. Dasarnya Quran, Sunnah, syariat ya. Sehingga ketika seorang yang jujur, shadiqun, otomatis dia orang yang berbakti, orang yang berbuat kebaikan. Sekali lagi, shidqun dengan makna yang luas tadi. Yang luas tadi. Ada shidqun, ada dir. Itu mesti. Ada kejujuran, pasti akan ada amal kebaikan-kebaikan. Wahuma fil jannah, dan keduanya dalam surga. Itu otomatis dikarenakan as-sidqu dengan makna yang sangat luas, mencakup semua amal-amal kebaikan, mencakup semua bimbingan-bimbingan Islam yang ada. Sehingga surga. Barakallah. Yang kedua yang dibahas di sini, wan wa iyyakum al-kadzib. Ada peringatan dari yang namanya al-kadzib, dusta. Al-kadzib anwa', dusta itu macam-macam. Secara makna umumnya yang namanya al-kadzib mukhalafatul waqi', menyelisihi kenyataan yang ada. Menyelisihi kenyataan yang ada. Secara klasifikasi Al-Kadzib dibagi beberapa poin oleh para ulama. Yang pertama, Al-Kadzibu Allah. Al-Kadzibu Allah, dusta atas nama Allah. Yang ini tindakan yang diharapkan dalam agama, bahkan mungkin sampai tingkatan kufur. Al-Kadzibu Allah, berdusta atas nama Allah, meliputi barakallahu fikum nisbatul kufur syirik wal abadil ila Allah tabaraka wa ta'ala, menisbatkan kekufuran kesyirikan perkara-perkara batil dinisbatkan kepada Allah. Ini merupakan kirim Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang al-Yahud wa Nasara. Mereka menisbahkan batil yang ada pada mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mereka nulis kitab, mengganti kitab suci mereka, Taurat diganti-ganti, dirubah-rubah, Injil dirubah-rubah. Bahkan sebagian mereka, terutama Yahudi, nulis kitab sendiri dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian dinisbahkan kepada Allah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi-aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Sungguh sangat celaka, sangat sengsara seseorang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan hadza min 'indillah, ini dari Allah. Doa yang dia itu termasuk al-kadzibu 'ala Allah, dusta atas nama Allah, kekufuran semacam itu. Tindakan kekufuran bukan semata-mata keharaman, sampai tingkatan kufur. Termasuk di dalamnya ialah tafsirul ayat ala ghairi muradillahi ta'ala wa rasulih, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan maksud Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasallam. Ini namanya al-kitab Allah. Tafsir-tafsir bid'ah, baik tafsirnya Mu'tazilah atau tafsirnya Syiah atau tafsirnya Sufiyah, disebut dengan tafsir dengan rumus. Tafsir dengan rumus-rumus itu Sufiyah, Batiniyah dan yang semisalnya, itu merupakan al-kitab Allah, dusta atas nama Allah. Dan terkadang sampai ingatan kufur, tergantung bagaimana bentuk tafsirnya mereka. Termasuk pula di dalamnya barakallahu fikum ialah al-qawlu fid-din aw fis-syari'ah bighairi ilm, berbicara tentang perkara agama, berbicara tentang perkara din, perkara syariat dengan tanpa ilmu. Al-qawlu 'ala Allah ta'ala bila ilm, itu termasuk al-kadzib 'ala Allah, dusta atas nama Allah. Yang ini minimalnya dosa besar dan bisa berujung kepada kekufuran, tergantung bentuk dustanya tadi. Ini yang paling parah, sebab langsung berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Jenis yang kedua disebut dengan al-kadzibu 'ala nabi, berdusta atas nama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini pun juga demikian termasuk dosa besar, diancam dengan neraka. Barakallahu. Termasuk dusta atas nama nabi ialah membuat hadis-hadis palsu dan memalsukan hadis dan menisbahkannya kepada Rasulullah sallallahu wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh para pemalsu hadis pada masa itu. Al-wadda'un, para pemalsu hadis, termasuk dalam bab ini dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam dengan neraka. Ya, Rasul mengatakan man kadzaba alayya muta'ammida falyatawaqqa 'adzabun minan nar, barang siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja maka silakan dia mempersiapkan tempatnya dari neraka. Barakallahu. Juga termasuk dusta atas nama Rasul ialah syarhul hadith atau syarhul hadith ala ghairi murad Rasul alaihi wasallam, menafsirkan atau mensyarah, menjabarkan hadith berbeda dengan apa yang dimaksudkan Rasulullah alaihi wasallam. Tentu yang termasuk larangan yang muta'ammid yang sengaja berbuat demikian, atau memang yang dilandasi oleh pemahaman-pemahaman atau manhaj yang menyimpang sehingga dia menafsirkan hadis atau mensyarah hadis berbeda dengan yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga demikian tindakannya sangat besar dosanya, sebab bisa menyimpangkan kaum muslimin dengan sebab syarat yang batil tadi. Ini dosa besar. Dan yang ketiga, al-kadzibu fi haditsin nas. Bentuk dusta yang ketiga, al-kadzibu fi haditsin nas. Berdusta ketika berbincang-bincang dengan orang lain. Suka bohong, suka dusta ketika dia berbincang dengan orang lain, bicara sama orang lain, kadzib. Ini yang kemudian menjadi makna yang masyhur dari kalimat kadzib. Ketika dikatakan kadzib, dusta, itu orang langsung paham. Maksudnya dia berdusta ketika berbincang-bincang dengan orang lain. Suka bohong, gitu ya, suka berdusta. Namun secara makna lebih luas para ulama. Lebih luas. Terkadang para ulama juga kalimat kadzib, kalimat kadzaba dimaknakan dengan akta, salah. Ini bahasanya Al-Hijaz, bahasanya orang Hijaz para ulama itu. Mereka mengatakan kadzaba fulan, ai akta fulan, salah fulan. Artinya enggak dimaknakan dengan dusta, dengan makna yang ma'ruf. Tapi dimanakan dengan akta'afulan, dia salah. Ya, salah. Itu sering disebutkan di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Mereka menggunakan kalimat kadzaba untuk mengatakan bahasa akta'af. Ini bahasanya Ahlul Hijaz. Halakulih hal barakatukum yang menyalih kadzib dengan makna yang sangat luas, itu mencakup semua bentuk-bentuk kedustaan, baik atas nama Allah atau Rasulnya alaihi wasallam, atau dusta atas nama agama, atau dusta atas nama manusia yang lainnya, barakallahu fikum. Sehingga al-kadzib sangat luas maknanya. Dikatakan di sini fa innahu ma'al fujur. Al-kadzib akan bersama dengan al-fujur. Al-fujur itu al-fusuq, kefasikan, juga tindakan-tindakan yang keji, tindakan-tindakan yang sangat kotor. Itu fujur. Itu otomatis. Kalau al-kadzib itu dimaknakan dengan umum seperti itu, otomatis akan bergandengan dengan al-fujur. Semua bentuk-bentuk kejahatan, kejelekan, dosa dan segala macamnya sudah ada pada kalimat al-kadzib. Sehingga di mana ada al-kadzib, pasti ada yang namanya al-fujur. Ingat, kadzib dengan makna yang luas tadi, bukan semata-mata kadzib dalam berbicara. Wahuma binar, dan dua-duanya al-kadzib berfujur di neraka tempatnya. Barakallahu fikum. Naam ya. Dan yang dimaukan dalam ucapan Abu Bakar Siddiq di sini dan juga satu rasul yang semisal ini ya Pak, as-sidqu dengan makna yang sangat umum. Al-kadzib juga dengan makna yang sangat umum. Sebab rasul menggandengkannya dengan al-bir. As-sidq digandengkan dengan al-bir. Al-kadzib digandeng dengan al-fujur. Sehingga menunjukkan as-sidqu huna maknanya umum, al-kadzib juga demikian maknanya adalah umum. Baru. Kemudian pembahasan yang ketiga yang disebutkan di sini ialah wasarullah al-mu'afa. Mohonlah kepada Allah al-mu'afa. Ini yang diinginkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam babnya. Bab man sa'alallaha al-afiyah. Bab seseorang yang memohon kepada Allah al-afiyah. Ya, ini sangat dianjurkan sekali, diperintahkan bagi seorang hamba untuk senantiasa memohon afiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang diterangkan tadi, al-mu'afa atau al-afiyah maknanya diselamatkan dari segala bentuk musibah, segala bentuk bala, segala bentuk fitnah, segala bentuk penyakit. Ini doa memohon kepada Allah supaya ditepis, ditangkis, diredam dari semua perkara yang jelek. Kalimat asqam, penyakit umum, semua penyakit-penyakit fisiknya kita, penyakit yang ringan, yang kronis terutama. Kalimat yang namanya bala, umum, meliputi bala dalam urusan harta, bala dalam urusan fisiknya kita, bala dalam kehidupan kita, dalam semua, terutama dalam pembahasan yang namanya fitnah atau mihnah, itu umum, meliputi fitnah pada dunia, fitnah pada agama, fitnah pada anak, keluarga, dan semuanya. Sehingga satu permintaan namun mengandung makna sangat luas. Wasallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia berdoa, dia mengatakan Allahumma inni as'alukal afiyah. Dan umumnya disebutkan dengan rinci Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Mohon afiyah di dunia dan afiyah di akhirat. Afiyah di dunia tadi maknanya diselamatkan dari semua musibah, semua bala, semua mihnah, ujian, cobaan, fitnah, penyakit dunia. Afiyah fil akhirah, meminta kepada Allah supaya diselamatkan dari nerakanya Allah Azza wa Jal, dimasukkan dalam surga. Sehingga ini doa yang sangat penting, barakalakum, yang harus sering-sering kita lafalkan, kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Terutama barakalakum, zaman kita sekarang ini, kita itu zaman-zaman yang penuh dengan cobaan, penuh dengan fitnah, dengan usia, dengan bala, dalam semua hal. Sehingga doa ini singkat namun sangat padat dan sangat bermanfaat untuk kita di masa-masa kita sekarang ini. Mengatakan Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu al-afiyah di dunia dan di akhirat. Nah, jika dikatakan sama Abu Bakar Siddiq, tidak ada anugerah, tidak ada pemberian untuk seorang hamba yang lebih baik setelah keyakinan daripada al-afiyah. Kalau al-yakin mencakup semua perkara kebaikan, al-afiyah meliputi diselamatkan dari semua perkara kejelekan. Sehingga ketika seorang hamba yang memiliki dua-duanya, punya al-yakin dan punya al-afiyah, maka semua bentuk perkara kebaikan untuk dia semua, semua perkara-perkara yang jelek dihilangkan dari dia semuanya. Maknanya, sehingga permohonannya sangat luar biasa. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Pembahasan yang keempat, wala taqatu'u, dan kalian jangan saling memutus hubungan. Larangan yang disebutkan di dalam riwayat ini umum, meliputi semua bentuk qati'ah, tindakan memutus hubungan, termasuk di dalamnya ialah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Namanya memutus hubungan dengan orang tua. Disebut apa ya? Disebut dengan durhaka kepada orang tua. Juga meliputi qati'atur rahim, memutus hubungan kekerabatan. Dan ini yang mau. Juga meliputi yang ketiga, qati'atus suhbah, memutus hubungan persahabatan, memutus hubungan ukhuwah, qati'atul ukhuwah. Kalau orang tua intern terkait dengan orang dekat kita, terkait dengan yang namanya kerabat dan family, orang-orang keluarga kita masing-masing, ada lagi yang lebih luas daripada itu, qati'atul suhbah, qati'atul ukhuwah, memutuskan persahabatan, memutuskan ukhuwah. Dan itulah yang diinginkan dalam riwayat ini. Wala taqatu'u, kalian jangan saling memutuskan hubungan. Itu qati'atun bil mu'amalah wa sunnah. Barakallahu. sehingga larangan untuk saling memutus hubungan dalam berukhuwah, dalam bermuamalah, dalam persahabatan. Artulah. Ini rahmatina azzaullah. Babnya apabila saling memutus hubungan karena urusan duniawi atau karena tendensi pribadi. Itu loh gambar baik. Ini karena urusan duniawi atau karena tendensi pribadi. Tidak boleh bagi kita untuk memutus hubungan dengan saudara kita karena Allah. Wala taqatur. Barakallahu. Jangan karena urusan utang piutang akhirnya putus, tidak lagi berkawan dan bersahabat. Dikarenakan urusan-urusan yang sifatnya pribadi tidak cocok, atau yang semisalnya dalam perkara tabiat putus, tidak nyambung hubungan. Tidak boleh. Kalau urusannya duniawi, urusannya tendensi pribadi, apapun bentuknya, tidak ada alasan bagi Anda untuk qati'ah memutuskan hubungan dengan saudara kita atau teman-teman kita atau sahabat kita karena Allah Azza wa Jalla. Larangannya keras, wala taqatu'u hubungan haram. Kalian jangan sampai memutus hubungan. Dikecualikan barakallahu fikum kalau urusannya din. Terjadi taqatu', saling memutuskan hubungan dikarenakan masalah agama. Karena masalah agama ini diizinkan, diperbolehkan apabila mengandung maslahat. Putus. Yang satu Sunni, yang lainnya Hizbi, tidak mungkin menyatu. Pasti, pasti putus. Banyak-banyak. Pasti putus. Tidak mungkin ada seorang ahlu sunnah bisa bersahabat karib dengan seseorang ahlu bid'ah. Tidak mungkin. Secara alamiah akan renggang, akan putus. Putus hubungan yang semacam ini syar'i. Bukan termasuk larangan ini, bahkan termasuk perkara yang diperintahkan dalam agama. Harus bisa. Ingat, ini ketika membawa sebuah kemaslahatan. Sebuah kemaslahatan. Ada maslahatnya, putus. Dan ini tergantung orang, tergantung kondisi. Tidak secara mutlak. Kalau yang saya maukan ya, tidak secara mutlak. Apa ya? Tadi, contoh Sunni dengan Hizbi. Pasti putus. Namanya menyanyi. Apabila ada maslahatnya. Selama ada maslahatnya, seseorang ahlu sunnah memutus hubungan dengan ahli bid'ah, selama-lamanya terjadi yang namanya putus hubungan. Selama-lamanya. Tetapi ketika tidak ada maslahatnya pada orang tertentu, tidak ada maslahatnya pada kondisi tertentu, ketika itu saja nyambung. Kesempatan yang lain putus lagi. Misal ada seseorang muktadib ahli bid'ah yang sesat, ma'ruf, dikenal ya Pak. Tapi dia itu bapak kita sendiri. Gimana ya? Maka tidak mungkin kita putus dengan sepenuhnya. Ini orang tua kita. Sebagai anak kita punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, walaupun dia sebagai tokoh bid'ah, tokoh tahlil, tokoh yasinan, tokoh apa gitu ya, tokoh yang macam-macam seperti itu ya. Orang tua kita. Yang ini, ketika kita di rumah dan segala macamnya berkewajiban untuk bakti sama beliau. Kita khidmat beliaunya sebagai orang tua, kita bantu dia sebagai orang tua dengan kapasitas berbakti kepada orang tua. Tapi dalam kesempatan yang lain putus. Beliau mengadakan acara gelar Tahlil Akbar misal. Jadi karena itu putus terkali ketika beliau mengadakan acara istikharah kubro apaan nah ikut ya kita kira orang tuanya itu orang tua prinsip-prinsip terkali kapa kita sebagai anak kepada orang tua kewajiban berbakti kepada orang tua di sini kita nyambung nah mungkin putus. Tapi posisi kita sebagai seorang ahli sunnah dan beliau sebagai seorang ahli bid'ah yang mengadakan acara bid'ah putus, tidak mungkin kita menyatu dengan acaranya ahli bid'ah. Itu namanya tergantung orangnya, tergantung kondisinya. Para ulama kita di kantor kerjanya itu, gitu ya, di kantor macam-macam. Qadarullah wa syafa'al. Yang di kantor kita ini satu kantor yang isinya orang 6, orang 5, orang 4. Masya Allah luar biasa ini. Yang satu seorang sunni, masya Allah kawi. Satunya lagi seorang tokoh tablighi. Satunya lagi seorang ikhwani. Satunya lagi seorang sururi. Empat orang itu beda kafe, bisa lagi kita beli di Iwan itu kepong pencengi kafe. Kalau kondisi demikian, warahmatullahi wabarakatuh, tidak memungkinkan bagi antum untuk menerapkan prinsip takabur, memutuskan dia di sini dan di sini. Namun kita antum, kita akan menciptakan suasana kerja yang tak nyaman. Nanti akan ada teguran dari atasan. Barakallahu. Susah. Karena posisinya tidak memungkinkan satu ruang. Ya biasa, secara umum saja. Barakallahu. Dalam posisi yang semacam itu, kita tidak mungkin untuk melakukan tindakan takabur, memutus hubungan dengan alat dan prinsip. Ketika nyambung, ya nyambung. Betul-betul murni profesionalisme kerja. Urusannya kerjaan, nggak ada lagi yang lain. Keluar kantor nasi-nasi DDW yang namanya sunni kepada ahlus sunnahnya, yang tablighi kepada jamaah tablighnya, yang ikhwani kepada ikhwaniyahnya, yang suri kepada suriyah DDW. Dihidup putus, nggak ada lagi yang berhubungan dengan kantor. Sehingga ini perkara penting yang kita baik-baik. Saya ulangi lagi. Ketika Rasul mengatakan wala taqatum, kalian jangan saling memutus hubungan itu untuk urusan duniawi, dikarenakan alasan duniawi atau alasan urusan pribadi. Tidak boleh saling memutus hubungan dikarenakan kaum muslimin, dikarenakan diperintahkan untuk berukhuwah Islamiyah. Alasan pribadi apapun, alasan duniawi apapun tidak diterima untuk perkara seperti ini. Lain halnya kalau urusannya adalah agama, urusannya prinsip. Yang ini tidak bisa ditawar-tawar. Assalamualaikum. Maka kalau masalah prinsip yang takabur itu diizinkan bahkan disyariatkan. Tidak mungkin orang kafir ketemu dengan muslim. Tidak mungkin sunni ketemu dengan hizbi. Takabur. Tapi itu sesuai dengan kemaslahatannya. Tergantung orangnya, tergantung tempat dan kondisinya. Ada kalanya kita nyambung, tidak kita putus, disebut dengan ta'lid. Tapi sebatas perkara umum. Ada kalanya pula kita putus dengan dia. Dengan alasan karena prinsip agama, urusan-urusan akidah barakallahu. Sedangkan tidak bisa kita berhujjah dengan hadis ini wala taqatu, kamu jangan saling memutus hubungan dalam rangka untuk menyatukan antara ahlu sunnah dengan semua rakam selisih yang ada. Tidak bisa. Ada orang yang kemudian memiliki ide yang cemerlang, kata dia, saya kepingin menyatukan semua paham yang ada di Surabaya ini. Ada paham Hizb Tahrir, ada paham Ikhwanul Muslimin, ada paham Sururiyah, ada paham Tablighiyah, ada paham Islam, sunnah, kumpul kafir. Ya, kumpul semuanya. Terus kurang hujah dengan riwayat ini. Wala taqatalmu, kalian jangan saling memutus hubungan ya ikhwan. Kamu masih muslimin semuanya ini. Kenapa harus putus hubungan? Kenapa harus berpisah dan segala macamnya? Muslimin semua. Wala taqatalmu. Nah, salah kaprah aja dengan. Mohon maaf, itu urusannya urusan duniawi dan perkara pribadi. Kalau urusan din, prinsip, Ahlussunnah, Ahlul Bid'ah, Ahlul Bid'ah. Jadi yang ditentukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan salafus saleh rahimahumullah taala. Mereka semua para ulama sepakat untuk memutus hubungan dengan Ahlul Bid'ah, bersepakat untuk memboikot Ahlul Bid'ah, sepakat untuk membenci, memusuhi Ahlul Bid'ah, sepakat menjauhi Ahlul Bid'ah. Barakallahu. Itu dalam kesepakatan seluruh ulama kita dari kalangan salafus saleh dan yang sejarah dengan mereka barakallahu. Begitu pula yang nantinya azzaqullah pada kalimat wala tadabaru, jangan saling memberi punggung ketika berjumpa. Ini kalau alasannya duniawi dan alasannya pribadi. Tidak boleh begitu. Adabnya ketemu orang memberikan wajah kita, badan kita, bahkan dengan wajah yang senyum. La tahtiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa aqaqa biwajhin fariq. Kalian jangan meremehkan perkara kebaikan sedikit pun walaupun dalam bentuk berjumpa dengan sahabat kamu, berjumpa dengan saudara kamu muslimin dengan wajah yang ceria. Semata-mata ketemu orang wajah yang sumringah itu dikatakan perkara kebaikan. Nah, sehingga kalau terjadi tajabur ketemu orang yang melengos diharamkan dalam hal. Dan itu kalau alasannya pribadi atau dunia. Sekali lagi, kalau terjadi hal tersebut dengan alasan di agama, alasannya prinsip, itu disyariatkan. Seorang ahlu sunnah disyariatkan untuk berpaling dari ahlu bid'ah. Barakallahu fiik. Ingat, apabila ada kemaslahatannya, tergantung orangnya, tergantung tempat dan sikonnya. Ada kalanya kita ketemu dengan tokoh bid'ah itu melengos. Ada dia langsung kita cari tempat yang lain. Ada kalanya kalau mengandung kemaslahatan. Ada kalanya pula ketemu dengan mereka, ya terpaksa kasih wajah. Bahkan mungkin terpaksa jawab salamnya. Bahkan mungkin terpaksa jabat tangan dengan dia. Bahkan mungkin terpaksa duduk bersama dengan dia. Dalam sebuah kondisi. Barakallahu. Misal. Nah, kita sedang Jumatan di sebuah masjid. Nah, insya Allah kita masuk masjid, tiba-tiba kita berpapasan, gitu ya, dengan orang yang terkenal dengan bid'ahnya, orang yang mestinya kita jauhi. Di depan khalayak ramai, banyak orang dalam kondisi yang dikenal, mungkin atau langsung cari yang lainnya. Wah, itu menimbulkan fitnah yang sangat besar. Jamaah yang anak melihat ada apa itu? Tahu-tahu ketemu orang, langsung melengos, langsung dah senyum, dah apa, langsung dia pergi lari ke tempat yang lainnya. Orang curiga, siapa itu? Arahlah dalam kondisi demikian, dalam kondisi yang demikian dah begitu. Ya sudah, dikasih wajah, semua apa lagi? Dikarenakan tidak ada maslahatnya ketika itu kita kasih punggung. Maka dengan cara taklid. Tahu-tahu dia jawab tangan begini. Maksud kita tampil gini. Ya enggak mungkin. Makomnya enggak mungkin kan ya, Pak. Dalam kondisi demikian ketika dia ya sudah. Mana lagi? Tahu-tahu dia mengatakan assalamualaikum. Ya sudah terpaksa. Waalaikumsalam. Semua dengan hambar. Semua dengan hambar, dengan dingin. Dikarenakan secara hati kita gak cocok dengan dia. Tapi ya dikarenakan kondisi yang memungkinkan bagi kita untuk bersikap tegas, kita duduk di sebuah tempat, tiba-tiba dia datang menghampiri di sebelah kita. Ya wes, mau apa lagi? Masuk tak berdiri, pergi dari dia, diri. Nah, cepat, orang ke samping, orang ke belakang. Orang lihat ini, ada apa ini orang ini? Ada orang lain duduk samping yang langsung mencelap, mari kayak orang mati. Fitnah ya. Tahun penjajahnya sudah tutup. Nek, dengarkan fakta baik-baik. Walau antum fokus dengan apa yang ada pada antum, selesai. Ketika itu antum tidak tadabur. Ketika itu antum jabat tangan dia. Ketika itu antum jawab salamnya dia. Ketika itu antum kasih muka antum kepada dia. Ketika itu satu tempat duduk dengan dia. Ketika itu dikarenakan tidak mungkin, tidak ada maslahat sama sekali tatkala kita menerapkan prinsip tadabur. Tadabur ini harus sunnah ya. Tapi dalam kesempatan yang lain tadabur, selesai jabatan sudah pergi, tidak ngurusin dia lagi. Tadabur. Sehingga ada yang namanya kulli, diputus dengan total. Ada pula yang juz'i, diputus secara parsial, tergantung kondisinya, tergantung orangnya, waktu, tempat, dan keadaan. Tarakallahu. Sekali lagi, tidak mungkin putus, tidak mungkin gugur, tidak mungkin berhenti prinsip indahul mungkar. Tidak akan pernah gugur prinsip takwa memutus hubungan dengan ahli bid'ah. Tidak akan pernah gugur prinsip memboikot mereka. Tidak gugur. Sampai rupiah, tetap minimalnya itu kita fokus dengan dia dalam hati. Minimal dengan hati kita, kita tidak suka sama dia. Kita benci kepada dia. Dikarenakan bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangan. Alhamdulillah, ini saya uraikan sekali, saya uraikan cukup panjang. Dikarenakan di zaman kita sekarang ini, para fitnah azzaikumullah, mulai dirubahkan, mulai dimunculkan di kalangan salafin ahlu sunnah prinsip menggugurkan, menggugurkan sikap tegas kepada ahli bid'ah, menggugurkan sikap memboikot ahli bid'ah dengan alasan tidak ada maslahat. Demikian dengan mutlak, dengan total, dengan tanpa perincian. Ini pemahaman yang sangat menyimpang dan termasuk kebid'ahan baru, bid'atun asriyah, kebid'ahan yang baru ada di zaman sekarang ini yang belum ada di zaman-zaman yang sebelumnya. Allahumma juga kalau kalimat wala tahasadu, kalian jangan saling hasad, wala tabaghadu, jangan saling membenci, juga demikian. Semuanya urusan-urusan dunia dan pribadi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara, ikhwan. Ingat, ikhwana di atas al-haq, ikhwana di atas al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Bukan semata-mata menyatu, bukan semata-mata bersaudara, tidak. Harus bersaudara di atas al-haq, di atas Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naam, ikhwan, hadza kafi. Cukup panjang nasihatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang paling inti yang diinginkan Imam Bukhari pada kalimat wasallallahu al-mu'afa fa innahu lam yu'ta wa'dal yaqin khairun min al-mu'afa. Dan insyaallah pada kesempatan yang berikutnya akan kita teruskan kembali beberapa riwayat yang disebutkan Imam Bukhari dalam bab ini. Allah Ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya kan? Ala. Ada yang bertanya kan? Tidak ada. Ayo. Bagas Masrom ketika berpergian itu sampai di mana? Maksudnya luar kota atau masih dalam kota? Batas safar jelas wajib pada mahramnya. sebelum batas safar dirinci. Kalau aman dari fitnah, labas. Kalau khawatir fitnah, harus dengan mahram. Afdalnya dalam semua keadaan di atas untuk wanita ketika dia keluar rumah atau yang agak jauh dari rumahnya menggunakan mahramnya, apalagi di zaman sekarang. Adapun ketentuan mahram, dia harus akil balik, orang yang berakal yang balik dan mustatir, orang yang punya kemampuan untuk melindungi perempuan. Ya, akil balik tapi enggak punya kemampuan melindungi. Tujuannya mahram wa illa, sebab kenapa di syariatkan dia mahram, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah, untuk melindungi perempuan tadi dari mara bahaya yang dikhawatirkan muncul, untuk memenuhi keperluan-keperluan perempuan tadi ketika dia punya hajat segala macam. Allah taala bissawab. Nah, es, dada, kamu tak, lu, nele, gade, yakin, alat pemikul dan sudah lama-lama. Nah, kira-kira mana semua, alhamdulillah, syukur Allah, antas, kafir, kuat, kudai, alhamdulillah, ya Allah.